casa, en tu cama cada niño. Coba mamua canta di penghala, cintamu dan cinta. Serahkan kepadamu untuk menentukan sikapku. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksa. Serahkan kepadamu untuk